Mitra bisnis, salah satu ironi di negeri ini adalah buruknya infrastruktur dan sistem transportasi antar pulau yang semestinya sebagai negara maritim tertata rapi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik, seperti contohnya, mengirim 16 ton jeruk dari Palopo ke Makassar yang sama-sama di Sulawesi Selatan bisa lebih mahal daripada mengirim jeruk itu dari Shanghai ke Jakarta. Belum lagi, lamanya waktu tunggu di pelabuhan dan buruknya tata kelola interkoneksi, di mana untuk mengirim dari Makassar ke Maluku tetap harus melalui Surabaya karena tidak ada rute langsung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Hal seperti ini memang sudah diindikasi sejak lama ya, ketika kita sudah mulai melek mengenai sistem supply chain di Indonesia dan sudah terbentuk sistem logistik nasional dan tim ahli logistik nasional yang sedang membahas ini. Kelemahan utama yang kita temukan ketika kita membentuk itu adalah koordinasi antar kementerian ini nggak sejalan, gitu. Sevisi dan sejalan. Karena gini, kementerian PU melihat penyelesaian logistik itu dari infrastruktur fisik, seperti menyelesaikan hanya dengan membangun jalan. Kemudian kementerian kelautan melihat hanya dari sisi bagaimana memperbaiki pelabuhan. Kementerian perdagangan melihat hanya dari sisi bagaimana menciptakan orang berdagang lebih banyak gitu. Tapi belum ada kementerian yang melihat ini secara supply chain, bahwa Indonesia punya masalah dalam soal demand dan supply di seluruh wilayah Indonesia gitu. Sehingga bisa tercipta keadilan logistik bagi seluruh Indonesia. Kelebihan dari produk-produk luar yang bisa masuk ke Indonesia, karena dia punya economic of scale dari produksi di negaranya, itu berangkat dari demand, dan dia create itu demand. Nah, Indonesia dengan sistem logistik nasionalnya ini sudah mempunyai kerangka itu dengan menggunakan basis konsep penyelesaiannya adalah maritime based logistics gitu. Dan saya sudah pernah ungkapkan di sini gitu, bahwa kita semua harus satu visi tadi. Kementerian yang saya bilang tadi harus melihat dari sisi itu, bahwa sekarang media transportasi yang paling murah dan free dari hambatan-hambatan seperti pungli dan sebagainya itu adalah dengan laut. Ini bisa diselesaikan dengan konsep short sea shipping. Short sea shipping itu bisa tadi yang Anda bilang, dekat itu dengan kapal-kapal kecil yang bisa menghubungkan dari satu kota, katakanlah dari atas Bitung kepada ke Makassar. Kenapa mesti tergantung lewat jalan darat? Kalau jalan daratnya banyak yang bolong-bolong, banyak hambatan, sehingga ditempuh dalam waktu seminggu dari atas ke bawah, nggak lewat laut. Kedua, kalau kapalnya belum ada, sekarang kita punya kapal Roro. Ya, kapal Roro itu bisa diberdayakan dengan mengangkut truk-truk kecil yang langsung begitu dia mendarat, langsung ke area-area distribusi gitu. Nah, ini sekarang sudah mulai mau diterapkan dan Bappenas sudah memberikan semacam kayak budget untuk mendevelop panjang, pelabuhan panjang di Sumatera ke Priuk menggunakan Roro. Kemudian dari Priuk, dia akan menjembatani ke Semarang, dari Semarang ke Surabaya gitu. Itu untuk mengurangi beban jalur darat dari Merak sampai ke Surabaya. Karena jalur yang ada sekarang ini sudah tumpang tindih di situ, ada jalur bis penumpang, ada jalur mobil pribadi, bahkan sekarang ditumpangi motor. Ya, kemudian kebijakan masing-masing provinsi di mana area-area tertentu tidak boleh dimasuki kendaraan besar, seperti kasus di Banten, Tangerang, di mana mobil-mobil yang lewat ring road Jakarta ini nggak boleh masuk jam-jam produktif ke area tersebut, lingkar luar Jakarta itu, sehingga orang bertumpuk gitu. Kalau Anda lihat sekarang dari Cikampek, itu jalur ekonomi dari Surabaya ke Jakarta untuk ke Merak, itu berhenti di Tol Halim, karena dia akan naik ke atas menuju Tol Priuk, nanti masuk ke Tol Merak. Nah, itu bertumpuk kalau siang itu. Nah, itu tingkat ekonomis dari sebuah perusahaan transportasi dan alur distribusi terhambat. Jadi nggak heran. Dan saya pikir tadinya cuma di Jawa. Ternyata Anda sampaikan tadi dari Palopo sampai ke Makassar. Ternyata di daerah juga sudah ada kecenderungan seperti ini. Nah, menurut hemat saya, konsep sudah ada ya, dan sudah bagus. Cuma masalahnya ego sentral di masing-masing departemen ini masih kuat. Ada beberapa pejabat BUMN yang merasa menguasai pelabuhan, ingin menyelesaikannya sendiri. Di awal pembicaraan tadi saya bilang bahwa nggak bisa Indonesia ini diselesaikan hanya oleh satu bidang, dia harus berkoordinasi. Di negara lain ada kementerian yang menangani masalah supply chain. Jadi jangan kita bicara logistik sekarang, kita bicara supply chain, karena kalau bicara supply chain di dalamnya ada produk di situ, ada IT di situ, ada SDM di situ. Gitu. Jadi bukan hanya physical penyelesaiannya. Konsep sudah ada, Sislokmas sudah ada, MP3EI sudah ada. Tinggal masalahnya ego sentral dari masing-masing itu bisa nggak dilebur menjadi satu visi. Untuk bisa mengimplementasikan semua kebijakan yang mendukung sistem logistik sendiri, apakah perlu dibentuk lembaga atau kementerian khusus untuk supply chain, Pak? Menurut hemat saya, itu sudah cukup, cuma masalah sekarang political will aja. Berani nggak? Kalau pemerintah nggak berani, kami dari asosiasi sekarang menjadi pressure group. Ketika itu tidak terjadi, sementara ini sudah mendekati 2014 mau pemilu, kelihatannya fokus sudah mulai berkurang ke arah development itu. Semua sekarang sudah bersiap-siap untuk kampanye lah segala macam gitu. Kami sebagai asosiasi sekarang berusaha keluar menjadi pressure group untuk segera pemerintah menyelesaikan ini. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.